Konsultasi Syariah. 7 Bentuk Wahyu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa wahyu ada 7 bentuk. Pertama, mimpi yang benar. Dan inilah permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar ketika beliau tidur. Setiap kali beliau bermimpi, beliau melihat seperti fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, bisikan yang disampaikan malaikat ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Ruh Kudus atau malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku bahwa siapapun jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Ketiga, malaikat datang kepada beliau dengan wajah manusia, berbicara dengan beliau hingga beliau memahami pesan-pesan yang disampaikan malaikat. Untuk kejadian ini, terkadang para sahabat turut melihat malaikat. Sebagaimana yang terjadi pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang iman, Islam, dan ihsan. Keempat, beliau mendengar suara keras seperti rantai yang digesekkan di batu. Suasana ini yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking beratnya, ada beberapa kejadian yang sangat aneh. Beliau bercucuran keringat padahal musim dingin. Ketika beliau di atas unta atau kendaraan lainnya, maka langsung menderum. Ketika paha beliau mengenai paha sahabat, tiba-tiba berubah menjadi sangat berat. Kelima, beliau melihat malaikat dalam bentuk asli, lalu malaikat itu menyampaikan wahyu sesuai yang Allah perintahkan. Dan ini terjadi 2 kali. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Najm yang artinya, tiadalah yang diucapkan Muhammad itu, yaitu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, yaitu Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran Surat An-Najm ayat 3 hingga 14. Keenam, wahyu yang Allah sebutkan ketika beliau berada di atas langit yang ketujuh. Beliau mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Ketujuh, Allah berbicara langsung dengan Nabi SAW tanpa perantara. Sebagaimana Allah berbicara langsung dengan Musa tanpa perantara. Kejadian ini disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj, Zadul Ma'ad. Demikian, Allahu A'lam.